Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya ayyuhal الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا جمعة رحمكم الله umat Islam khususnya di Halab di Aleppo hari ini dibantai tinggal 50.000 orang di tempat seluas 8 hektar saja berdesak-desakan setelah sebelumnya ada 100.000 orang lebih dibantai dan yang tersisa sekarang 50.000 orang menjelang ajalnya. Anak-anak dibantai habis, bahkan perempuan-perempuan sekarang menjenguk di Aleppo. Mereka akan mencium tangan kita kalau kita berbuat sedikit saja untuk menolong mereka. Perempuan-perempuan ini akan menunggu giliran untuk diperkosa. Setelah dibantai oleh Bashar Assad, Rusia, dan didukung oleh Iran, sehingga di Turki kemarin ribuan orang berdemonstrasi di depan kedutaan Iran yang ikut bekerja sama dengan tentara Rusia membantai dan memperkosa perempuan-perempuan di Halab. Sidang Jumat rahimakumullah, persiapkan dirimu dengan takwa, bekali dirimu dengan takwa, hakka tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian hidup direnggut kematian seperti hewan. Hewan yang ada di tengah hutan sana direnggut penyakit. Panas dingin, kurus kering, merintih, lalu mati dan menjadi kompos. Tidak ada gunanya. Matilah dan pilihlah mati sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati dan jangan mati seperti hewan kering di tengah hutan, terus kering tanpa guna seperti dedaunan yang jatuh di tengah hutan. Kamu adalah manusia, mana harga dirimu? Di Rohingya, daging manusia oleh orang-orang Buddha di sana dilahap, dimakan mentah-mentah, dibakar seperti sate. Wahai laki-laki, di mana para laki-laki tetanggamu Rohingya di Myanmar? Jumlah mereka yang tadinya jutaan, 8 juta itu sekarang tinggal 200.000 orang, dan sebagian menunggu giliran untuk keluar. Di mana laki-laki ASEAN itu? Mana orang Indonesia itu? Mana laki-laki Indonesia yang katanya muslim terbesar di dunia? Mana laki-laki Indonesia itu? Apakah mereka pakai kebaya dan konde? Mana gaya mereka sebagai seorang muslim? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mana muslim Indonesia menakut muslim terbesar di dunia itu? Makan enak sementara tubuh saudaranya dijadikan makanan. Makan soto enak sementara badan saudaranya dijadikan soto di Rohingya. Pergi pagi, pulang sore cari makan, liburan sama keluarga, membahagiakan anak-anak sendiri. Noh anak-anak di rohinya dibantai habis. Karena mereka tidak boleh ada generasi baru. Bukan cuma kriminal yang terjadi di Rohingya, ada genosida pembantaian kemanusiaan, pembantaian etnik. Mana laki-laki Indonesia itu? Mana orang-orang yang mengaku Muslim di Indonesia itu? Mana Kementerian Luar Negeri? Mana negara yang diharapkan menjadi saudara tertua di Asia Tenggara ini? Walayahubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena membiarkan kucing mati kelaparan. Hanya gara-gara membiarkan kucing mati kelaparan dan dia masuk neraka. Tapi di sana ada pelacur yang tidak membiarkan anjing kehausan dan dia mati dalam masuk surga. Membela anjing, tidak membiarkan anjing mati kehausan masuk surga. Bagaimana mungkin Anda orang Indonesia mengaku Muslim, kakak tertua di ASEAN, Muslim terbesar di Asia Tenggara dan dunia, membiarkan saudara Muslimmu dibantai, dan kamu kira kamu bisa masuk surga dengan cara itu? Walayahzubillah, tidak akan kamu masuk surga kalau begini cara hidupmu. Al-mu'min, akhul mu'min, al-muslim, akhul muslim. Orang beriman adalah saudaranya orang beriman. Orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Idza ishtaka minhu 'udwun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada satu organ tubuh dari orang Islam itu sakit, maka tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma. Gara-gara satu organ tubuh orang Islam, dia kemudian merasakan demam, tidak bisa tidur dan sakit sekujur tubuhnya. Begitulah perasaan orang Islam yang sesungguhnya. Tidak mungkin dia bisa enak-enakan hidup. Tidak mungkin dia bisa merasakan nikmat sendirian. Kalau ada organ Islam, bahkan umat Islam yang dibantai dan diperkosa di sana. Allahu Akbar, Turki. Karena sudah menemukan kekuatannya bisa menekan Rusia, yang telah mendukung bapak munafik sedunia Bashar Assad wa Awan. Bapak munafik terbesar muka bumi abad ini adalah Bashar Assad yang didukung oleh Rusia dan Majusi Persia dari Iran itu, yang bekerja sama membantai umat Islam yang ada di Halab, di Aleppo itu, Turki. Karena bangkit dengan izzah Turki, karena bangkit dengan kekuatannya, maka dia bisa menekan Rusia. Walau sayang, satu setengah hari setelahnya dibantai lagi, dan gencatan senjata yang tadinya sudah memberikan angin segar kepada orang-orang yang lemah, kakek-kakek, nenek-nenek, perempuan yang menanti giliran diperkosa oleh pasukan Majusi Persia itu, anak-anak yang menunggu untuk dibantai setelah memakan rumput, hidup kedinginan, minum dari air salju. Di mana orang-orang yang punya hati hari ini? Mana orang Indonesia mengaku terbesar secara kuantiti? Mana kualitas kamu sebagai umat Islam terbesar di dunia? Sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur. Alhamdulillah, hari ini orang Indonesia, khususnya umat Islam, setelah peristiwa 212 lalu dilaksanakan sholat subuh berjamaah 12-12, alhamdulillah telah terbuka izzah Islam sekarang. Alhamdulillah Allah telah turunkan dan menemukan kembali umat Islam di Indonesia ini izzahnya. Allahu Akbar, Allahu الأكبر الله أكبر hari ini umat Islam telah menemukan izahnya karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepada mereka dan mereka selama ini mengusahakannya sendiri belum dapat tapi hari ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim umat Islam Indonesia yang sudah tidak bangga lagi kepada kafir umat Islam Indonesia yang tidak lagi mau memilih pemimpin kafir umat Islam yang sekarang sudah bersatu karena kitab sucinya dihinakan a'udzu billahi minasyaitonir الرجيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الحمد لله umat Islam sekarang mulai melek karena surat An-Nisa ayat 138 mulai diperlihatkan kepada kita apa artinya alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai wala sebagai teman dekatnya sebagai walinya sebagai penolongnya sebagai pemimpinnya ayatakuna indahum al-izzah apakah mereka mencari kehormatan mencari kemuliaan mencari kekuatan dari si kafirnya ketahuilah umat Islam Indonesia hari ini sudah menemukan izzahnya karena mereka mengatakan fa innal izzata lillahi jami'an kehormatan kemuliaan kekuatan bahkan kekuasaan adalah milik Allah semuanya bagi Allah semuanya kalau kita menyerahkan segala hidup kita kepada Allah Allahu Akbar Allahu Akbar hari ini kita melihat panggung kemunafikan dunia ada kelompok majusi Persia mengaku Islam tetapi mengambil teman dekat adalah Rusia si komunis sebagaimana di Indonesia sedang ada kelompok-kelompok munafik mengaku Islam tapi kerjasamanya dengan partai komunis Cina waliyahzubillah tapi hari ini Indonesia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena masih ada sebagian umat Indonesia yang tidak ingin menjadikan kafir sebagai teman untuk menyelamatkan Indonesia Allahu Akbar fa inna al-izzata lillahi jami'an ada sekelompok umat Indonesia ini dan mereka adalah kaum baru yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Al-Ma'idah 51 dinistakan akan lahir generasi Al-Ma'idah 54 siapa generasi Al-Ma'idah 54 itu yang akan lahir hari ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim wahai kaum munafik yang hari ini berpihak kepada Rusia wahai kaum munafik yang hari ini berpihak kepada komunis Cina may yartadda minkum an dinih kalau antara kalian ada yang murtad dari agamanya lebih memilih berpihak kepada komunis Rusia atau komunis Cina hari ini fasawfa ya'tillahu biqaumin Allah akan datangkan kaum baru Allah akan datangkan kaum baru ke Indonesia dan kaum itu insya Allah sudah terlahir hari ini Allahu Akbar siapa mereka mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah kaum baru ini adalah kaum yang Allah cintai mereka karena mereka buktikan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala persetan dengan kekuatan Rusia persetan dengan uang Cina kaum ini adalah kaum yang mengatakan inna al-izzata lillah wal rasulihi wal mu'minin adalah kaum yang mengatakan kekuatan kami senjata kami uang kami hanya berasal dari Allah dari pengikut Rasulullah dan yang setia kepada orang beriman kaum baru itu adalah kaum yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena prinsip mereka adalah al-izzatulillah wal-rasuli wal-mu'minin kehormatan kami kemuliaan kami kekuatan kami kalau kami tunduk hanya kepada Allah kalau kami hanya taat kepada Rasulullah kalau kami hanya berpihak kepada orang-orang beriman Allahu Akbar kaum baru itu sekarang sudah lahir mereka dicintai Allah, akhirnya Allah yang mengucapkan rasa cinta ke dalam hati mereka sehingga mereka pun mencintai Allah. Wa yuhibbuna. Anda tahu tiga kriteria kaum ini. Yang pertama, azillatun 'alal mu'minin, a'izzatun 'alal kafirin. Kaum baru ini adalah kaum yang sesama mukmin merendah, sesama mukmin dia santun, sesama mukmin dia menghinakan dirinya. Tapi di hadapan kafir tidak ada. Di hadapan kafir, a'izzatin 'alal kafirin, ada izzah dia sebagai seorang mukmin. Hai Mustafir, bukan kamu yang kasih makan saya, sehingga jangan kau paksa saya pakai topi Santa di atas kepala saya, walau saya hanya pegawai kecil di hadapan kamu. Hari ini semua pegawai muslim menjelang Natal dipaksa suruh pakai topi Santa. Bangkitkan izzah di dalam dirimu. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Buat apa kamu dapat gaji dari kafir kalau harus pakai topi Santa? Di mana akidah kamu? Di mana izzah kamu? Di mana Islam kamu? Di mana kesetiaan kamu kepada Rasulullah SAW? Apa kamu bangga dengan bos kafir kamu? Walayyadzubillah. Hari ini sudah lahir generasi baru. Kaum baru yang Allah datangkan. Kriteria mereka pertama setelah mereka dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah azillatun 'alal mu'minin, a'izzatun 'alal kafirin. Lemah muslim, sopan santun sesama muslim, tapi tidak bisa ditawar oleh kafir. Dia tidak akan pernah jual akidahnya. Saudara-saudara, kalau Anda kaum itu, jangan biarkan saudaramu cari makan dengan cara hina, tidak punya izzah. Tolong dia suruh copot topi santanya itu. Bukan begini cara toleransi. Toleransi itu bukan mengkafirkan orang Islam. Toleransi itu bukan membuat subuh hati dalam hati umat Islam. Tidak. Toleransi itu sudah jelas. Lakun dinukum wahyati. Bagimu gaya hidupmu, bagimu keyakinanmu, bagimu akidahmu. Jangan paksakan kami. Yang punya toko Islam, gak usah paksa mereka pakai jilbab. Gak usah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak usah. Biarkan yang Nasrani menjadi Nasrani. Lakum dinukum waliyadin. Biarkan orang Hindu dipimpin oleh orang Hindu. Umat Islam gak usah mikir untuk memimpin mereka. Ba'dhum awliya'u ba'd. Gini toleransi itu. Biarin Nasrani dipimpin Nasrani. Umat Islam gak usah obok-obok kehidupan mereka. Ba'dhum awliya'u ba'd. Tapi wahai kafir, jangan pernah mencoba-coba berpikir untuk memimpin mayoritas muslim di Indonesia ini. Jangan coba-coba berpikir untuk memimpin mayoritas muslim di satu kabupaten maupun satu provinsi. Lakum dinukum waliyadin. Indonesia akan damai dalam toleransinya. Umat Islam itu mentolerir yang toleran. Tetapi umat Islam Indonesia hari ini yang sudah menemukan izzahnya tidak akan mentolerir yang intoleran. Siapa yang intoleran itu? Yang intoleran adalah mereka yang paksakan pegawai kecil umat Islam pakai topi Santa hanya gara-gara dikasih gaji. Bahkan kami dapati, kalau sampai mereka nanti ditanya apakah mereka dipaksa, disuruh bilang tidak dipaksa. Tapi kenyataannya setelah kita tanya, kalau dia copot topinya setiap hari akan dipotong gajinya 200 ribu. Apakah ini yang disebut toleransi? Itu yang namanya intoleran. Umat Islam menolerir yang toleran, tapi umat Islam tidak mentolerir yang intoleran. ini prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Ini prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua. Kriteria kaum baru yang Allah datangkan di Indonesia ini, dan mudah-mudahan lelaki-lelaki di sini adalah orang-orang itu semua. Kriteria kedua, orang atau kaum yang dicintai Allah, mudah-mudahan semua pemuda yang ada di sini adalah pemuda yang mendapatkan karunia besar Allah itu semua. Mudah-mudahan Anda semua bapak-bapak di sini adalah ayah-ayah, bapak-bapak yang punya keturunan dan keturunan yang dipilih oleh Allah di Indonesia ini menjadi kaum yang baru ini. Apa kriteria mereka yang kedua? Yujahiduna fi sabilillah. Kaum yang sudah punya izzah, sudah punya harga diri, dan sudah menemukan eksistensi dirinya. Saudara-saudara, dia hidupnya hanya untuk berjihad di jalan Allah. Saya ingin katakan, enggak ada ruginya jihad di jalan Allah itu. Enggak ada ruginya jihad di jalan Allah itu. Percayalah. Orang yang berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Orang yang berjihad di jalan Allah dan mengatakan NKRI harga mati dan tidak boleh ada mengkomuniskan Indonesia. Tidak ada ruginya. Para pahlawan sudah menjadi bukti. Kenapa mereka bisa mewariskan Indonesia yang begini kaya raya dan begitu luas? Sementara kalian beli tanah 1 meter di Jakarta aja susah. Karena kalian tidak punya mental jihad. Lihat. Kalian diperangi di pantai utara. Dia bikin ratusan ribu hektar. Kalian cuma bisa melotot, bengong. Lalu dia mulu dijajah. Bangkit. Ini negara kamu. Ini negeri kamu. Kamu adalah titisan darah para pahlawan. Bangkit dan bangunlah. Katakan Allahu Akbar. Ini negara kamu. Ini negara kita. Negara yang berdaulat hanya bisa berdiri dan berdaulat kalau mentalnya semuanya mental mujahid. Ini negeri kami. Tanah kami adalah bagian dari akidah kami. Setiap jengkal tanah kami dipertahankan dengan darah dan nyawa para pahlawan. Kami sebagai keturunannya tidak ingin menyanyiakan ini semua. Yujahiduna fi sabilillah. Enggak ada ruginya orang berjihad di jalan Allah itu. Dari sisi kacamata keduniaan, orang yang berjihad di jalan Allah tidak terjadi full contact body, tidak ada benturan fisik. Dijamin sama Allah dapat 20% al-anfal dari jihadnya. Akan Allah kasih jatah dia. Jangan kalian kira orang yang berjihad di jalan Allah sehingga lupa cari duit, enggak punya, enggak bisa dapat makan. Salah Anda. Anda kira Anda yang bekerja dari Senin sampai Jumat, kemudian gajian akhir bulan dan kemudian dapat bonus, begitu cara mencari rezeki? Enggak cuma begitu cara cari rezeki. Itu cara cari rezeki level 2. Enggak begitu doang cara cari rezeki. Rezeki itu ada 4 tingkatan. Bahkan kalau saya ingin tambahkan ada 5 tingkatan. Rezeki yang pertama adalah jenis rezeki yang enggak perlu dicari. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Anda enggak usah kerja, rezeki sudah datang sama Anda. Oksigen, ultraviolet, semua sistem yang ada di muka bumi sudah diberikan kepada Anda sebelum Anda bekerja. Cara yang kedua yang kebanyakan yang Anda lakukan, wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Seseorang hanya mendapatkan apa yang dia usahakannya dan semua yang dia usahakannya pasti dia lihat. Itu cuma cara kedua. Tapi ada cara cari rezeki yang selanjutnya. Anda-anda yang hari ini berinfak dan berjihad harta untuk Rohingya, Anda yang hari ini berani berjihad harta untuk Suriah, rezeki Anda akan ditambah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi usaha Anda. Kalau Anda dapat 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta kerja dengan 1 bulan untuk kepentingan dunia, kalau Anda infakkan di jalan Allah minimal 700 kali lipat, Allah yang jamin rezeki Anda. Yakin terhadap ayat Allah. Masalahnya Anda punya masalah dengan keyakinan Anda sendiri. Anda belum selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda belum selesai dengan Allah Subhanahu wa taala dalam soal matematika. mati dan saya harus hidup. Kalau Anda sudah selesai dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda akan naik kepada level yang ketiga. Yaitu berani menginfakkan harta sepenuhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah jamin enggak akan kelaparan, enggak akan susah. Tapi ada jenis rezeki yang keempat. Adalah wa may yattaqillaha waj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hidup taat kepada Allah, hidup mencontoh Rasulullah, hidup bergabung bersama orang-orang beriman. Ini level keempat yang akan Anda dapat adalah rezeki yang tidak pernah Anda duga. Ulisa iha radiyah. Sedikit kerja Anda tapi berlipat hasilnya. Kalau begitu cara menjalani hidup. Tapi saya mau beritahu, ada yang lebih tinggi lagi menjalani hidup. Lebih hebat daripada bekerja 24 jam. Lebih hebat dari semua manajemen adalah kalau Anda memilih hidup yujahiduna fi sabilillah. Orang yang habis umurnya, orang yang berani tinggalkan keluarganya untuk jalan Allah, enggak tahu apakah ada gajinya atau enggak, mereka yang paling tinggi cara mencari rezekinya. Dijamin oleh Allah rezekinya. Orang berhijrah saja dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hijrahnya untuk jihad fi sabilillah. Dan orang yang berjihad itu kalau tiba-tiba benturan fisik lalu menang, dapat walimah. Indonesia ini walimah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kekuatannya tidak sehebat Jepang, tapi Allah yang takdirkan Jepang harus pulang dan Indonesia dapat walimah yang begini luas. Tapi bukan itu yang penting dari orang berjihad di jalan Allah. Kalau dia mati, dia dapat syahadah. Dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rugi-ruginya orang berjihad itu. Tidak ada rugi-ruginya. Kriteria yang ketiga kaum yang baru ini adalah wala yakhafuna lawmata la'im. Enggak takut dicela, enggak takut dibuli, enggak takut dihina, enggak takut dituduh. Bahkan enggak takut diancam-ancam. Wala yakhafuna lawmata la'im. Kaum ini terus maju untuk sebuah kebenaran. Dan mudah-mudahan tiga kriteria itu akan ada pada diri kalian semua yang hadir di sini, dan semua yang melihat video streaming ini, dan semua yang menonton rekaman ini semua. Bercita-citalah menjadi orang yang terpilih untuk menjadi the best of the best human being di muka bumi. Adalah bagaimana caranya menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah menemukan Allah berarti sudah menemukan segalanya. Karena orang yang sudah menemukan Allah tidak akan pernah kehilangan apapun. Tapi sebaliknya, orang yang hidupnya belum selesai dengan Allah adalah orang yang hidupnya belum mencintai Allah. Dan orang seperti ini, apapun yang dia cari, enggak dapat apa-apa. Orang yang takutnya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut pada dia. Orang yang takutnya bukan kepada Allah, dia takut akan segala sesuatu. Takut hina, takut miskin, takut lapar, takut dipukul, takut dibunuh, takut dipecat, takut dimutasi, takut dipenjara. Capek orang kayak begitu. Karena gak selesai jiwanya. Orang-orang yang beruntung pada hari ini adalah orang-orang yang selesai dengan jiwanya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang ingin dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, alhamdulillah yang kedua pasca 212. Saya Bakhtiar Nasir yang berada di pada pusat epicentrum gerakan sebagai ketua gerakan nasional pengawal fatwa ini, melihat langsung alhamdulillah Indonesia sudah diberikan kembali kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kekuatan Indonesia saat ini? Karena umat Islam sekarang sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam Indonesia saat ini sudah bersatu untuk Indonesia. Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah berikan kekuatannya kepada kita, karena Allah sudah kuatkan kita untuk bersaudara di atas Islam dan bersatu untuk Indonesia. Dan alhamdulillah yang non muslim pun banyak yang memuji 212 karena damainya dan bersaudaranya. Allahu Akbar. Sungguh, Anda yang tidak melihat ini rugi. Berarti Anda sedang tidak menyaksikan sejarah baru untuk Indonesia. Hari ini saya ingin ingatkan kepada Anda semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katakan alhamdulillah wahai Rabbul Alamin. Terima kasih ya Allah. Seminar demi seminar untuk ukhuwah Islam yang enggak jadi. Simposium demi simposium kami bayar, enggak ada ukhuwah Islam. Tablet Akbar demi tablet Akbar kami lakukan, belum datang juga persatuan Islam itu. Tapi hari ini ya Allah, alhamdulillah. Kami ucapkan kepadamu ya Allah, alhamdulillah ya Rabbul Alamin. Sekarang kau telah paksa kami untuk bersaudara dan terjadi cross culture di Indonesia ini. Umat Islam di Indonesia tiba-tiba bersaudara. Allahu Akbar. Dan persaudaraan ini insya Allah akan kita alokasikan untuk persatuan Indonesia yang lebih kuat lagi. Ini saudara-saudara muslimin sedang Jumat rahimakumullah yang harus kita syukuri. Katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sedang terjadi. Kecuali orang-orang yang munafik di sana, yang mencela. Kecuali orang-orang munafik yang saat ini enggak bisa melihat keindahan kekuatan Allah di sini. Saya yang berada di panggung sejak bela Islam 1, bela Islam 2, bela Islam 3, Anda tahu yang paling hebat di mata saya. Yang paling hebat di mata saya adalah ketika semua ini saya lihat semata-mata karena Allah. Allah yang menggerakkan hati manusia berbondong-bondong jutaan datang ke Jakarta. Kami tidak punya ongkos. Kami tidak punya contoh bagaimana membuat event sebesar ini. Sebelumnya kami tidak punya contoh. Tidak punya contoh. Ini lebih hebat daripada Piala Dunia. Semua orang datang berbondong-bondong untuk menghadap Tuhannya dengan satu ideologi yang sama. Dan itulah Jumat terbesar di muka bumi dalam sejarah adanya dunia ini. Lalu dilanjutkan kesadaran untuk membangkit sholat subuh. Ini energi yang ketiga dari 212 itu. Alhamdulillah, setelah Allah berikan kekuatannya dengan persaudaraan dan persatuan Indonesia, Allah berikan lagi kepada Indonesia momentumnya untuk bangkit, yaitu waktu subuh 12-12 sekarang di beberapa daerah lebih besar daripada sholat Jumat, sholat subuhnya orang Islam sekarang. Allahu Akbar. Ini sungguh kekuatan. Akan lahir satu pasukan subuh baru yang bernama Falmughirati Subha Fa'atharna bihi naqa'a Fa'wasatana bihi jama'. Akan ada pasukan subuh yang bangkit tiba-tiba lahir di waktu pagi dan masuk ke tengah konsentrasi musuh, memecah konsentrasi musuh. Akan lahir gerakan itu. Gerakan itu bernama pasukan subuh. Allahu Akbar. Allah sudah berikan pula momentumnya kepada umat Islam saat ini. Subhanallah rahimakumullah. Pertanyaannya, terus kalau Allah sudah kasih nikmat Islam kembali kepada izzahnya karena tidak lagi mau memilih kafir dan tidak mau berpihak kepada kafir, kalau Allah sudah berikan kekuatannya karena umat Islam mau bersaudara dan mau bersatu, terus kalau sudah dikasih momentum untuk beranjak ke medan tempur di waktu subuh, buat apa ini semuanya? Untuk apa ini semuanya? Saudara-saudara, saya melihat yang pertama kali Allah kasih PR kita adalah Aceh. Pasca 212 saya mencoba tadabur, tafakur alam. Dari semua nikmat yang Allah berikan ini, apa yang Allah inginkan? 15 menit sebelum azan subuh, gempa di Aceh, khususnya di Pidijaya. Tempat yang saya kunjungi, malah titik gempa pertama kali itu justru masjidnya. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan izzah Islam kita, untuk membuktikan persaudaraan Islam dan persatuan Indonesia kita, untuk membuktikan sholat subuh kita, bahwa kita harus membantu Aceh dan harus belajar terhadap musibah yang menimpa Aceh. Dan kita umat Islam, saya anjurkan Jangan cuma bantu makanan, obat-obatan, dan selimut. Sebab yang paling besar di Aceh bahayanya bukanlah gempa tsunami, tapi tsunami akidah yang dibawa oleh para misionaris yang menurtatkan mereka, yang menyesatkan akidah mereka lewat healing, trauma healing, lewat training, lewat bantuan-bantuan kesehatan, lalu kemudian dikeluarkan mereka dari Aceh, lalu dikembalikan sudah dalam keadaan murtad dan sesat akidahnya. Apa yang harus kita lakukan? Keluarkan hartamu sebanyak-banyaknya sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Yang mereka butuhkan sekarang adalah bukan hidup berlama-lama di tenda-tenda pengungsian. Justru berbahaya membiarkan pengungsi-pengungsi kita berada di tenda pengungsian di Aceh, itu berbahaya. Karena itu menjadi sasaran empuk misionaris. Yang harus kita lakukan bersama saat ini adalah bantu rehab rumah mereka. Bagaimana caranya mereka tenang kembali ke rumah? Satu orang bantu minimal 5 juta rupiah, kalau bisa 10 juta rupiah untuk rehab rumah mereka. Itu yang harus kalian berikan saat ini. Setelah itu apa yang kita bantu? Masjid mereka yang sekarang rusak. Bantu mereka untuk masjid mereka minimal 25 juta untuk musala, minimal 50 juta untuk masjid sederhana, dan 100 juta untuk masjid yang agak besar. Keluarkan harta yang terbaikmu. Gak akan gak diganti sama Allah. Pasti diganti. Berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, apalagi yang Allah kasih lihat. Allahu Akbar. Saya yakin, insya Allah, bangkitnya Islam dunia abad sekarang berasal dari Asia Tenggara, dan insya Allah mulai dari Indonesia. Kalau orang Indonesianya mau dan siap untuk itu, dan saya kira siapapun yang berada di sini, insya Allah akan mengambil estafet perjuangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ingin menjadi pecundang setelah diberikan nikmat yang begini besar. Yang diperlihatkan oleh Allah yang terdekat adalah saudara-saudara kita di Myanmar, di Rohingya, dibantai. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu tetangga model apa kamu Indonesia? Mana Kemenlu itu? Mana presiden itu? Ya Rab. Hari ini mati Islam gak perlu nunggu negara. Hari ini mati Islam gak perlu nunggu presiden. Ayo kita semua bekerja sama, bantu saudara kita di Rohingya. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Bantuan logistik, bantuan kesehatan, sampai bantuan diplomatik kalau perlu. Bantuan militer yang paling dibutuhkan saudara kita di Rohingya sekarang, sama dengan yang ada di Suriah sana. Yang mereka butuhkan adalah senjata. Yang mereka butuhkan adalah peluru untuk melawan. Dan mereka sudah siap mati. Kalau perlu. Sidang jemaah rahimakumullah. Ini sebetulnya di antara maksud dan tujuan kenapa Allah berikan kekuatan Islam dari Indonesia. Enggak ngiri sama Turki. Turki bisa lakukan gencatan senjata karena negara kuat. Karena punya izzah. Dan yang kedua, karena berani dan tegas di hadapan kafir. Selama toleransi kita seperti ini, liberalnya, sekulernya, enggak akan Indonesia menjadi yang terdepan membantu, kecuali rakyatnya bangkit. Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الوفاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم عليك ببشار syar ya awani. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Suria. Selamatkan saudara-saudara kami di Rohingya. Ya Allah, kuatkan pasukan mujahidin kami di Suria. Kuatkan pasukan mujahidin kami di Rohingya. Kuatkan pasukan mujahidin kami di Palestina, di Afrika, dan di seluruh belahan muka bumi. Ya Allah, kuatkan pula perjuangan kami umat Islam Indonesia di negaranya sendiri. Ya Allah, Allahumma ansur man nasaruddin wa khdzul man khdzal al muslimin. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa ahlik al kafir wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allah al-azim adhkurukum washkuruhu ala ni'am yazidkum wa la dhikru Allah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.